bikin janji. Hati ini bukan tak pasti sembunyi. Kalau ada yang bikin si pun hati sakit. Kau memang ini terpaksa. Mengapa beta yang rasa? Kau di sembunyi hati masih ada dia. Jangan saya bilang sayang, jangan saya bilang cinta. Terbaik bisa.